Maaf, saya mau bertanya, apakah boleh mendengarkan merotal memakai headset ketika masuk toilet? Atas jawabannya, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum, ta'adduban wa'allah, ya, sebagai adab kepada Allah Ta'ala, maka kita tidak membacakan atau menyetelkan Al-Quran di dalam kamar mandi, barakallahu fikum, atau di WC. Kalau itu adalah apa yang di dalam hatimu, maka itu tidak mengapa. Sehingga tidak perlu dengan headset dan sebagainya, tetapi engkau tetap mengingat Allah walaupun di tempat atau walaupun di kamar mandi. Ketika ada pembicaraan seperti ini, di antara salaf ada yang berkata, tetapi tidak ada satu tempat pun yang kita disuruh untuk melupakan Allah. Saya ulangi ya kalimatnya. Tidak ada satu tempat pun yang kita disuruh untuk melupakan Allah Ta'ala. Artinya beliau menyindir masalah tadi. Kalaupun di kamar mandi kita tidak menyetelkan murotal, tidak boleh mengucapkan macam zikir-zikir kepada Allah, tidak boleh mengucapkan bacaan Al-Quran dan sebagainya, ta'adduban sebagai adab, tetapi bukan berarti kita disuruh lupa kepada Allah Ta'ala. Tidak ada satu tempat pun yang kita disuruh untuk melupakan Allah. Berarti dalam benak kita tetap ingat Allah Ta'ala. Tetap kita mengucapkan dalam hati kita tentang kekhawatiran kita kalau kita digoda oleh syaitan. Nah, Allah Ta'ala alam.